ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi yang masih berkaitan dengan fatwa-fatwa sekitar ilmu, dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-76. Qala su'ila fadilatu syekh ba'dun nasi ya'takidu anna dawra علماء المسلمين مقصور على الأحكام الشرعية وأنه لا دخل لهم في العلوم الأخرى كالسياسة والاقتصاد ونحوهما فما رأيكم في هذا الاعتقاد؟ Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, sebagian manusia meyakini atau berpendapat bahwa pembahasan dari ulama kaum muslimin, ulamanya kaum muslimin maksurun, terbatas hanya pada hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariah. Dan tidaklah para ulama tersebut masuk di dalam ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu siasah atau politik, wal iktisad seperti berkenaan dengan ilmu ekonomi, dan yang semisal dari keduanya. Maka bagaimana pendapatmu tentang pendapat ini? Fajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, ra'aina fi hadha li'tiqadi annahu mabniyun 'alal jahli fi halil ulama. Kami memandang bahwa keyakinan ini, pendapat ini, yaitu bahwasanya ulama hanyalah berkisar tentang hukum-hukum syar'i, bahwa pendapat yang semacam ini dibangun di atas kebodohan tentang keadaan para ulama. 6. Dan ini digembar-gemborkan oleh mereka, fiqhul waqi', ya. 6. Yang bahkan dari mereka, dari tokoh-tokoh sururiyun, bahwasanya ulama hanya membahas tentang berkaitan dengan ilmu haid. Nah, ini merupakan celaan terhadap para ulama. Bahkan Syekh Mukbil tak kala ditanya tentang fiqhul waqi', yaitu berkaitan dengan kenyataan atau hal-hal yang terjadi yang dikenal dengan fiqhul waqi', kata beliau, mas'alatu fiqhil waqi', hadza amruha yajhalu illa himar. Permasalahan fiqhul waqi' adalah permasalahan yang tidak diketahui kecuali naam keledai. Ini celaan dari Syekh Mukbil terhadap orang-orang yang menggemborkan hal yang semacam ini. Naam. Wala raiba, kata beliau, kita lanjutkan. Annal ulama'a ulama asy-syari'ati indahum ilmun fil iqtisadi wa fis siyasati wa fi kulli ma yahtajuna ilaihi fil ulumi syar'iyyah. Dan tidak diragukan bahwa ulama, yaitu ulama asy-syar'i, indahum, mereka para ulama memiliki ilmu di dalam ilmu ekonomi dan di dalam ilmu politik. Mereka ulama, orang-orang yang paling mengetahui. Wa fi kulli ma yahtaju ilaihi fil ulumi syar'iyyah. Dan mereka juga mengetahui setiap apa-apa yang dibutuhkan di dalam ilmu syar'iyah. Mereka mengetahui. Wa idza syi'ta an ta'rifa ma qultuhu fandur ila Muhammad Rashid Ridha rahimallahu sahiba au sahibi majallatil Manar fi tafsirih wa fi ghairiha min kutubih. Jika engkau ingin anta'rifa, mengetahui apa yang aku katakan, yaitu bahwasanya ulama mereka mengetahui naam ilmu syar'iyah dan juga ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ekonomi dan politik. Apa yang aku katakan ini, lihatlah kepada Muhammad Rashid Ridha rahimahullah, yang pengarang dari majalah Manar di dalam tafsirnya dan selainnya dari kitab-kitabnya. Wandur aidan ila man qablahu min ahli al-ilmi bi syar'i man yakunu muqaddiman lil aham 'ala al-muhim. Dan lihatlah juga kepada orang yang sebelumnya dari kalangan para ulama al-mutaqaddimin, dari ahli al-ilmi, di mana mereka mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting, yang paling terpenting kemudian penting. Tentunya barakallahu fikum, tauhid jauh lebih penting, paling penting. Naam. Akidah baik asma wa sifat itu jauh lebih penting dibandingkan ilmu-ilmu tadi, ekonomi, politik. Maka para ulama, na'am barakallahu fikum, muqaddiman lil aham 'alal muhim, mengedepankan, mendahulukan dari yang paling penting kemudian yang penting. Naam. Fatajidu fil ilmi syar'i balagha ila nasibin kabirin wa fil ulumil ukhra yakunu aqalla min dhalika bina'an ala qa'idati an tabda'a bil aham qabla al muhim. Maka engkau akan mendapatkan para ulama di dalam ilmu syar'i, mereka sampai na'am ke derajat memiliki bagian yang sangat besar, andil yang sangat besar di dalam penyampaian ilmu syar'i yang paling penting. dan dari ilmu yang lain mereka lebih sedikit. Naam, di dalam hal tersebut, kenapa binaan dalam rangka membangun kaidah ini, yaitu kaidahnya bil aham qablal muhim, yaitu mendahului atau naam barakallahu fikum memulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Ini kaidah al aham fal aham, antabda'a bil aham fal aham, memulai dari yang terpenting kemudian yang penting. Naam barakallahu fikum. Ini kaidah, kaidah yang sangat perlu diperhatikan. Naam. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, naam, kepada seorang di antara tanda adalah yufaqihu fid-din. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala faqihkan dia di dalam agama. Maka barakallahu fikum, seorang yang tidak mengetahui perkara agama, maka tidak disebut sebagai orang yang paham tentang agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mengomentari atau mensyarah dari hadis ini, beliau mengatakan, man lam ya'rif umura dinihi, barang siapa yang tidak mengetahui perkara agamanya, la yakunu faqihan wala taliba fiqhin, maka dia tidak disebut sebagai orang yang paham di dalam agama, dan juga tidak disebut sebagai orang yang mencari pemahaman. Dan beliau juga mengatakan barakallahu fikum, fayasihu ay yusafa bi anna ma urida bihil khair. Naam. Maka benarlah pensifatan orang yang semacam ini, yaitu bukan paham di dalam agama dan tidak mencari pemahaman di dalam agama, maka benarlah orang yang seperti ini disifati dengan orang ma'urida bihil khair, yaitu orang yang tidak diinginkan padanya kebaikan. Ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, ilmu syar'i muqaddam, harus dikedepankan. Naam, binaan ala qaidati tabda bil aham fal aham, dikedepankan, dimulai dari yang paling terpenting kemudian yang penting. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-77. Su'ila fadilatu syekh, mata yakunul khilafu fid dini mu'tabaran, wa hal yakunul khilafu fi kulli mas'alatin am lahu mawadhi'a muayyanatin, atau mawadhi'a muayyanatin, narju bayana dhalik. Beliau ditanya rahimahullah, kapan al-khilaf, perselisihan di dalam agama itu dianggap mu'tabaran? Apakah setiap perselisihan itu dianggap sebagai perselisihan? Naam. Atau perselisihan tertentu nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Uhal yakunul khilaf, apakah perselisihan di dalam setiap masalah atau pada tempat-tempat tertentu saja perselisihan itu boleh? Narju bayana dzalik, Kami mengharap penjelasan dari hal itu. Fa'ajaba fadilatuhu biqauli, maka beliau menjawab, awalan yang pertama, i'lam anna khilafa ulama'il ummatil islamiyah idha kana sadiran an ijtihadin fa innahu la yadurru man lam yuwaffaq lis-shawab. Bahwa perselisihan para ulama umat Islam ini jika muncul dari ijtihad maka tidaklah membahayakan bagi seorang alim atau ulama yang belum diberikan taufik dari suatu kebenaran. Ini tentunya berkaitan dengan masalah fiqhiyah. Kita temui perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Naam, pendapat ini lemah, yang kuat ini. Naam. Taib. Barakallahu fikum. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idha hakamal hakimu fajtahada fa'asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Jika seorang hakim menghukumi kemudian berijtihad, maka jika dia benar dari ijtihadnya maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika dia salah maka dia mendapatkan satu pahala. Naam. Ini berkaitan dengan khilaf yang terjadi dalam masalah-masalah fiqhiyah. Naam. Walakin man tabayyana lahul haqqa wajaba alaihi ittiba'uhu bikulli halin. Akan tetapi tak kala telah jelas padanya suatu kebenaran, wajib baginya untuk mengikuti kebenaran tersebut bagaimanapun keadaannya. Dan tentu taib barakallahu fikum, perselisihan yang terjadi yang sering kita dengungan yang mereka anggap ini perselisihan tentang sahabiqah. Dan Syekh Rabi hafizallahu ta'ala telah menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hujjah. Maka telah jelas kebenaran dan wajib bagi seorang untuk naam mengikuti fatwa tersebut, pendapat tersebut, bagaimanapun keadaannya. Naam, bikulli halin. Naam. Wal ikhtilafu alladhi yaqa'u bainal ulama'il ummah al-islamiyah la yajuzu an yakuna sababan likhtilafil qulub. Dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama al-islamiyah, umat Islam, tidaklah boleh menjadikan hal itu sebagai sebab likhtilafil qulub, perselisihan di dalam hati. 6. Taib, baik, naam di dalam berkaitan dengan permasalahan fikhiyah. Ini banyak, tetapi tidak boleh mengharuskan kita untuk perselisihan di dalam hati. Dalam ibadah yang mana sebagian dari para ulama memiliki pandangan hukum tersendiri, maka satu dengan yang lain tidak boleh terjadinya perselisihan di dalam hati. Naam, barakallahu fikum. Lianna ikhtilaf al-qulubi yahsulu fihi mafasidu mafasida azimatan kabiratan. Karena perselisihan hati akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, sebagaimana Allah Ta'ala kama qala ta'ala wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, Dan janganlah kalian berbantah-bantah, berbantah-bantahan, berdebat. Fatafsalu, dan menjadikan gentar kalian. Watadhaba rihukum, dan hilangnya kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wal khilaful mu'tabaru bainal ulama'i walladhi yunqalu wa yudhkaru wal khilafu alladhi lahu haddun minan nadhar, dan perselisihan yang teranggap di kalangan para ulama yang dinukilkan, yang disebutkan adalah perselisihan yang memiliki bagian dari penelitian. Ya, ada bahasnya. Naam. Baik. Maka fitnah as-sa'afiqah ini bukan dari perselisihan yang mu'tabar, karena tidak ada bagian daripada penelitian. Karena Syekh Rabi hafizallahu taala telah membaca harfan-harfan, huruf demi huruf yang na'am dari alasan mereka, tetapi tidak ada hujjah untuk mengatakan para ulama yang lainnya mereka tidak memiliki ilmu. Na'am, ini tidak ada bagian dari nadhar. Haddan minan nadhar, tidak ada bagian dari penelitian, sehingga tidak dianggap sebagai mu'tabar. Al-khilaf mu'tabar. Naam, barakallahu fikum. Amma khilaful amah alladzina la yafhamuna wa la yafqahuna fala ibrata bihi wa lihada yajibu alal ami ay yarji'a ila ahlil ilmi. Adapun perselisihan dari orang-orang awam yang mana mereka tidak memahaminya dan tidak mengerti, dan tidak ada ibrah di dalam perselisihan tersebut, maka wajib bagi seorang awam, seorang yang ami, untuk merujuk kepada ahlul ilmi, kembali kepada ahlul ilmi. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikri, ahlal dzikri yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Wa amma qaulu sa'il, hal yakunul khilafu fi kulli mas'alatin? Adapun ucapan sa'il, apakah perselisihan itu na'am boleh terjadi pada setiap permasalahan? Na'am. Fal jawab, maka jawabannya, annal khilafa qad yakunu fi ba'dil masail allati yakhtalifu fiha al-ijtihadu aw yakunu ba'du nas a'lamu min ba'di fil ittila' ala nususil kitabi wa sunnah. Adapun khilaf, beliau menjawab bahwa khilaf kadang terjadi pada sebagian permasalahan yang mana tidak ada permasalahan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Naam. Dan itu hanya sebagai ijtihad saja bagi beberapa orang atau sebagian manusia, ada yang lebih mengetahui daripada sebagian yang lain di dalam meneliti dari nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ammal masailul asliyah, adapun permasalahan-permasalahan yang sifatnya dasar, yaitu na'am seperti masalah akidah, maka tayyib kata beliau, fa'inna yakillu fihal khilaf, maka sangat-sangat sedikit. Bahkan dikatakan sebagian para ulama tidak ada perselisihan di dalam masalah akidah, masalah dasar. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Naktahi fi hadzal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.